الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada malam hari ini kita kembali diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak terhingga jumlahnya dari nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita sebut adalah nikmat kita diberikan kemudahan, kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk hadir di majlisul ilmi, di majlis ilmu yang di situ dipelajari tentang syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, syariatul Islam. Qala hadin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini majlisul ilm kita bisa mengadakannya di tempat ini, di rumah ini, yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membarokahinya dan juga membarokahi orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa fi ahli. Nah, insyaallah taala kita akan melanjutkan masih pada kitab nikah. Pada sebelumnya bab yang ketiga telah kita bahas tentang al-khuluq. Tentang al-khuluq. Kita masuk pada bab yang keempat, al-babur rabi, bab yang keempat, fit talak, tentang permasalahan talak, perceraian. Secara ringkas, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, at-talak itu secara bahasa maknanya at-takhliyah. Maknanya melepaskan atau mengosongkan. Secara bahasa at-talaq maknanya at-takhliyah, yang artinya apa? Melepaskan atau mengosongkan. Yuqal, dikatakan talaqatit naqatu idza sarahat haitsu syaat. Unta itu tolak jika dia lepas kemana saja yang dia inginkan. Kemana saja dia ingin, dia bebas, lepas kemana saja. Itu asal makna tolak. Artinya apa? Lepas. Atau melepaskan. At-takhliyah. Wa syar'an, dan secara syar'i, yang namanya tolak adalah, atau talak, atau bahasa Indonesianya cerai biasanya, halu qaidin nikahi au ba'dihi, melepaskan ikatan pernikahan atau sebagiannya. Melepaskan ikatan pernikahan atau sebagiannya. Ini pengertian dari tolak ataupun cerai, yaitu melepaskan ikatan pernikahan atau sebagiannya. Khalafuddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya adalah man yasihu talakuhu. Siapa yang sah talaknya? Siapa yang sah talaknya? Yasihu iqa'u talak minaz zawj al-baligh al-aqil al-mumayyiz al-mukhtar alladhi ya'qiluhu aw min wakilihi. Sah jatuhnya talak. Sah jatuhnya talak itu kalau talak tersebut berasal dari suami. Sah jatuhnya talak ataupun cerai kalau talak tersebut jatuhnya dari suami. Al-baligh yang baligh. Al-aqil, aqil. Al-mumayyiz yang bisa memilih, membedakan ataupun memilih apa saja yang sedang dia pikirkan. Bisa memilih, bisa mengerti apa yang sedang dia pikirkan. Mumayyiz. Au min wakilihi. Atau dari wakil-wakilnya. Ini yang orang yang sah talaknya. Yaitu suami. Yang dia itu baligh, berakal dan bisa memilih dari apa yang sedang dia pikirkan atau dari wakilnya. Sehingga dari sini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana nikah pernikahan bisa diwakilkan, perceraian juga bisa diwakilkan. Perceraian juga bisa diwakilkan. Maka fala yaqa'u talakun atolaku ghairi zauj, maka tidak jatuh tolak itu kalau dari selain suami. Wala sobi, begitu pula kalau suaminya masih kecil, masih anak-anak, enggak jatuh. Walal majnun, begitu juga enggak sah talak dari orang yang gila. Walas sukran, begitu juga tidak sah talak orang yang sedang mabuk. Orang yang sedang mabuk yang dia tidak bisa menguasai ucapannya. Itu namanya apa? Ghairul mumayyiz al-mukhtar alladhi ya'kiluhu. Tidak bisa memilih apa yang dia ucapkan. Mabuk dia. Itu lawan dari al-mumayyiz al-mukhtar alladhi ya'kiluhu. Dia bisa memilih, membedakan apa yang sedang dia pikirkan, yang dia ucapkan. Nah, sukran, orang yang sedang mabuk, dia tidak bisa memilih, membedakan apa yang sedang dia pikirkan. Walal mukrah, begitu juga tidak sah talak dari orang yang dipaksa. Dipaksa untuk mentalak, tidak sah. Artinya apa? Mukhtar, pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Walal ghadban, ghadaban syadidan la yadri ma'ahu ma yakul. Begitu juga tidak sah talak dari seorang yang sedang sangat marah, yang dia marah sampai enggak ngerti apa yang dia ucapkan. Ingat, marah yang tidak sah tolaknya adalah marah yang menyebabkan dia tidak paham lagi, tidak mengerti lagi apa yang dia ucapkan. Wa illa, semua orang yang mentalak itu biasanya posisinya sedang marah. Semua orang yang mentalak biasanya posisinya sedang marah. Apakah enggak sah? Jawabannya sah. Cuma ketika marah itu menyebabkan dia keterlaluan marahnya sampai enggak tahu apa yang dia ucapkan, maka marah yang seperti ini tidak sah tolaknya. Ini khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kata penulis, masyru'iyatu talak, disyariatkannya talak. Kata penulis, al-aslu fi zawaj istimrarul hayati zawjiyah bainaz zawjain. Hukum asal yang diinginkan dari sebuah pernikahan adalah keberlangsungan kehidupan rumah tangga antar suami istri. Yang asal yang diinginkan di dalam pernikahan adalah, yang sangat dianjurkan, ditekankan adalah apa? Keberlangsungan ikatan suami istri, bukan perceraian. Naam. Itu yang diinginkan. Ingat bagaimana kisahnya singgasananya iblis yang ada di lautan. Iblis itu singgasananya, kerajaannya berada di lautan. Setiap hari dia mengutus utusannya untuk menggoda manusia. Dan setiap pulang dari menggoda manusia, utusan-utusannya datang melapor, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan ini. Maka tergantung keberhasilan utusannya, para syaitan yang disebar tersebut. Kalau dia berhasil menyesatkan, berhasil dalam misinya, maka yang besar hasilnya, maka dia akan didekatkan oleh iblis. Datang orang yang melakukan misinya dari kalangan para syaitan, kata iblis, kamu belum apa-apa yang kau perbuat. Datang lagi keberhasilan dia menyesatkan manusia, menggoda manusia dan seterusnya, kata iblis, engkau belum melakukan apa-apa. Tapi ketika datang bala tentaranya yang mengatakan, saya telah berhasil memisahkan sepasang suami istri, maka syaitan yang demikian didekatkan oleh iblis. Kamu memang hebat. Nah, kamu memang hebat. Maknanya berarti apa? Termasuk yang diinginkan oleh iblis adalah perpisahan. Perpisahan suami istri. Buktinya apa? Ketika ada pasukannya yang melapor bahwasanya saya telah berhasil memisahkan sepasang suami istri, maka dia langsung didekatkan. Maka hukum asalnya yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Taala adalah apa? Keberlangsungan apa? Hubungan suami istri. Itu asalnya. Lebih dicintai untuk tetap langgeng hubungan suami istri itu daripada perceraian. Buktinya, syara' Allahu ta'ala ahkaman kathiratan wa adaban jammatan fi zawaji listimrarihi wa dhamani baqaihi. Dan sungguh, kata penulis, Allah subhanahu wa ta'ala itu mensyariatkan banyak hukum. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dalam syariatnya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, banyak hukum. Dan juga adab-adab yang banyak seputar pernikahan. Ya kan? Dari mau memilih pasangan, ada adab-adabnya. Yang cantik lah, yang kaya lah, yang beragama dan seterusnya. Wanita yang penyayang, wanita yang subur. Belum lagi ketika sudah berumah tangga, bagaimana hubungan yang indah, harmonis antar rumah tangga. Banyak hukum di situ. Yang intinya, apa fungsinya diatur itu? Supaya langgeng rumah tangga itu. Supaya bahagia, langgeng, terus-menerus. Nah, tidak terputus. Sehingga tujuannya adalah, kenapa banyak hukum-hukum, adab-adab seputar suami istri yang sudah kita pelajari, hak-hak suami, hak-hak istri antar keduanya ketika mau memilih pasangan dan seterusnya, dari adab-adab yang ada itu intinya supaya apa? supaya berlangsung dan tetap ikatan pernikahan itu. Bisa dipaham ya? Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika apa? Memilih untuk istrinya misalnya yang cantik, yang kaya, yang punya mudah mendapatkan anak, subur, penyayang dan seterusnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya selama tidak melalaikan dari beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Illa anna hadhil adab, sampai dulu disebutkan dari sebagian salaf. Naam, mungkin juga masuk pada kisah yang kemarin Abdullah yang sampai Abdullah bin Abi Bakar. Sampai para salaf tuh mereka ada yang enggak mau istrinya apa cantik-cantik. Kalau khawatir apa melalaikan dari Allah tabaraka wa taala. Bahkan wallahu alam diberitakan ada yang sengaja milih istri itu yang matanya picing atau kurang bagus dan seterusnya supaya tidak terlena dengan apa istri. Ini khalaf bin rahimani wa rahimakumullah. Illa anna hadhil adab qad la takunu mar'iyatan min qibaliz zawjayn aw ahadihima, kecuali kata jika tidak, kata penulis, adab-adab yang sudah disyariatkan dalam Islam, adab-adab sebelum pernikahan, adab-adab ketika pernikahan, bagaimana hubungannya harmonis, adab-adab itu terkadang tidak diperhatikan oleh baik istri, suami, ataupun salah satunya. Ketika adab-adab yang sudah diajarkan di dalam Islam itu, dalam sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan, maka fayaqa'ut tanafur bainahuma hatta la yabqa majalun lil islah, maka terjadilah ketidakharmonisan at-tanafur antara suami istri sehingga tidak tersisa lagi ruang untuk terjadinya perbaikan. Sudah saling gak akur, tidak harmonis, sampai tidak ada ruang lagi untuk menyatukan hubungan ini. Wa illa saking Allah subhanahu wa ta'ala mencintai untuk tetapnya langgeng pernikahan, ketika terjadi perselisihan antara suami istri, di dalam Al-Quran disyariatkan untuk sang istri mengutus seorang yang adil, sang suami juga mengutus seorang yang adil untuk memusyawarahkan bagaimana dua pasangan ini. Masih diupayakan di dalam Islam, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam suratul Nisa, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, seorang yang hikmah, hakam, seorang yang hikmah dari pihak suami, berdiskusi dengan seorang yang hikmah dari pihak istri. Bagaimana urusan suami istri supaya bisa didamaikan. Cuma sampai demikian ternyata tidak ada ruang lagi untuk berdamai, untuk bersatu. Kata penulis, fakana la buddha min tashri'i ahkamin tu'addi ila halli aqdiz zawaj ala nahwi la tahdiru fihi hukuku ahadiz zawjain madamat asbabut ta'ayus qad batat ma'dumatan fima bainahuma. Maka kata penulis, kalau tidak bisa lagi diperbaiki, enggak ada ruang lagi untuk memperbaikinya, maka harus adanya syariat hukum, harus adanya pensyariatan hukum-hukum yang mengantarkan kepada terlepasnya hubungan pernikahan tersebut. Cuma dengan cara tidak menyia-nyiakan hak masing-masingnya. Saya ulangi, harus karena memang tidak bisa lagi diperbaiki hubungan suami istri itu, maka harus adanya syariat yang bisa melepaskan hubungan tersebut cuma dengan tanpa menzolimi masing-masing pihak. Nah, ini fungsinya diatur tolak itu di dalam Islam supaya masing-masing pihak tidak terzolim, tidak terzolimi. Tetap hak suami ada, hak-hak istri ada dengan sebab apa? Perceraian tersebut. Inilah ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah yang banyak tidak diketahui atau tidak dipraktekkan oleh kebanyakan kaum muslimin ketika apa? Ketika terjadinya perceraian. Ketika terjadinya perceraian biasanya di kebanyakan kaum muslimin itu terjadinya saling menzolimi. Sahih? Saling menzolimi. Ah, sampai enggak teguran anaknya yang dibawa mungkin oleh istrinya, itu bukan bapakmu, jangan diakui bapakmu, dan seterusnya, saking bencinya. Padahal kalau melihat dalam aturan Islam tentang talak ini, tidak akan terjadi kezaliman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sama contoh nanti akan dibahas tentunya ketika talak. Talak satu dan talak dua, ketika seorang mencerai istrinya, maka apa? Harus masih ada hak untuk memberi nafkah selama masih dalam masa iddah. Nah, begitu juga sang istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Tidak boleh diusir, disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Tidak demikian ketika masih talak satu yang dia masih bisa rujuk. Nah, ini tidak bisa dipraktekkan oleh kebanyakan manusia. Kalau sudah ribut, cerai sudah. Biasanya apa? Yang bisa. Walaupun masih dalam masa iddah, masih sang istri sudah ke rumah orang tuanya, ataupun sebaliknya, kalau itu rumahnya istri, sang suami yang sudah pergi. Maka ini menunjukkan apa? Tidak adanya keadilan atau apa? Timbul kezaliman. Maka diatur di dalam Islam supaya tidak terjadi kezaliman. Maka ini khanafuddin rahimani wa rahimakumullah. Wa talaku masyru'un bil kitabi was sunnah wal ijma'. Dan talak ini, cerai ini disyariatkan di dalam Alkitab, sunnah dan al-ijma'. Di dalam Alkitab, diantaranya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Allah mengatakan, At-talaku marratan. Fa'imsakum bima'rufin au tasrihum bi'ihsan. Allah mengatakan jika talak itu ada dua kali. Talak itu dua kali, kata Allah. Yakni talak yang masih bisa rujuk. Masih bisa kembali. Itu ada dua kali. Maka bisa jadi dia merujuknya dengan baik. Atau dia mencerainya juga dengan baik. InsyaAllah dalam Islam apa? Dirujuk bima'ruf dengan baik, dicerai pun juga dengan baik. Nah, bukan dicerai dengan tidak baik. Wa qala azza wa jal ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihinna. Itu dari Al-Qur'an. Dalam surah At-Talaq ayat yang ke-1. Ada khusus ayat tentang masalah ini namanya surah At-Talaq, juz yang ke-28. Wa minas sunnah, dan dari sunnah hadithu Ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadithnya Ibni Umar radhiyallahu anhuma, annahu tallaqa imra'atahu wa hiya ha'id, bahwasanya beliau ini Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika sedang haid. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Umar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, liyuraji'ha, hendaknya dia merujuknya. Ketika Ibnu Umar mentalak istrinya sedang haid, Rasul memerintahkan Umar untuk memerintahkan anaknya, liyuraji'ha, hendaknya dia rujuk kepadanya. Fa'idha tahurat, kalau istrinya telah suci, Fa in syaa falyutalliqha. Kalau dia menginginkan, silahkan dia mentalaknya. Dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan talak itu tidak boleh ketika istri sedang haid. Tidak boleh mentalak istri ketika sedang haid. Ini nampaknya enggak diperhatikan kalau oleh kebanyakan manusia ketika sudah benci, sudah enggak bisa lagi disatukan, enggak bisa lagi didamaikan, pokoknya nah, berpisah, enggak urusan istrinya sedang haid atau tidak. Islam mengatur, nah, tidak boleh menceraikan istri ketika sedang haid. Ini diantaranya, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, tentunya untuk menjaga perasaan wanita. Dan diantara hikmahnya, ya khana fidin a'azani allahu a'iyyakum, supaya apa? Benar-benar ketika seorang suami mentalak istrinya, benar-benar dia berpikiran jernih. Ya kan? Tidak terburu-buru, penuh dengan pertimbangan bagaimana akibat-akibat yang akan ditimbulkan. Itu dari sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajma'a ulama'ul ummah ala jawazit talak wa masyru'iyyatihi. Dan para ulama umat ini sepakat bolehnya cerai dan juga disyariatkannya bercerai. Ada syariatnya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang ma'ruf tentang disyariatkannya cerai ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat juga apa? Terjadi perceraian di antara mereka, para salaf di antaranya para sahabat terjadi perceraian di antara mereka, seperti Zaid bin Harithah menceraikan Zainab yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua kejadian-kejadian yang ada pada para sahabat itu memiliki hikmah tentunya untuk bagaimana pelajaran untuk selanjutnya dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jauh dari masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hikmatu masyru'iyatihi, hikmah disyariatkannya talak. Syuri'at talaku li'anna fihi hillan lil muskilatiz zawjiyah indal hajati ilaihi. Disyariatkan tolak ini dikarenakan padanya ada pemecahan terhadap muskilah-muskilah pasangan suami istri ketika butuh kepadanya. Disyariatkannya tolak ini dikarenakan tolak itu merupakan pemecahan terhadap muskilah-muskilah suami istri ketika memang dibutuhkan. Wa bi khassatin 'inda 'adamil wifaq. Terkhusus lagi ketika tidak terjadi lagi kecocokan, keserasian antara suami istri. Tadi sudah tentunya berbagai upaya dilakukan tetap tidak cocok. Makanya sampai orang itu bercerai berkali-kali. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Buktinya mereka berarti apa? Berupaya ingin memperbaiki, cuma ternyata kembali tidak cocok, kembali diceraikan kembali. Maka ini merupakan diantara pemecahan untuk muskilah-muskilah suami istri yang mungkin tidak terpecahkan ketika tidak ada lagi kecocokan. Wa hululi, dan terkhusus lagi hululil baghdha allati la yatamakkanu az-zawjan ma'aha min iqamati hududillah wa istimraril hayati az-zawjiyah. Begitu juga ketika terjadi kebencian. Ketika terjadi kebencian antar suami istri ini yang dengan sebab kebencian tersebut tidak memungkinkan bagi pasangan suami istri untuk menegakkan hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Nah, ketika apa? Terjadinya saling benci, baik suami atau istri ataupun dua-duanya, yang dengan saling benci itu akan menyebabkan hukum Allah atau batasan-batasan Allah tidak ditegakkan. Masya Allah. Ini yang diperhatikan ini. Nah, bukan semata-mata berpisah. Biasanya kan yang dibahas pokoknya bukan masalah hukum Allah. Bukan masalah hududullah kalau orang zaman sekarang. Yang dibahas karena suaminya apa, gak mau bekerja, pemalas, ini dan itu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Padahal nanti diantara alasan perceraian itu adalah apa? Misalnya suaminya atau istrinya salah satunya itu banyak bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Atau satunya tidak mau menunaikan sholat, meninggalkan sholat. Nah, itu jarang terjadi di zaman sekarang ini. Perceraian gara-gara salah satunya tidak menunaikan apa? Hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Yang ada apa? Biasanya karena sering ribut yang menyebabkan terjadinya perceraian, biasanya masalah duniawi. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Masalah itulah UUD. Ujung-ujungnya duit yang menyebabkan terjadinya perpisahan. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Wastimraril hayati zaujiyah, dan keberlangsungan kehidupan suami istri, wa huwa bidzalika min mahasinid dinil islami, dan itu dengan hal tersebut termasuk keindahan-keindahan agama Islam ini, ketika disyariatkannya tolak dengan tanpa menzalimi pihak yang lain. Berikutnya al mas'alatu tsaniyah, hukmu talak wa biyadi man takun man yakun. Hukum tolak. Hukum tolak dan di tangan siapa tolak tersebut? Dulu pernah dibahas, jadi agak cepat. Al-aslu fit tolak an yakuna jaizan mubahan inda darurah wal hajati ilaihi. Hukum asal tolak itu boleh ketika memang ada hajat kepadanya. Hukum asal tolak itu adalah boleh ketika ada hajat kepadanya. Kasu'i khuluqil mar'ah, seperti jeleknya akhlak seorang wanita. Ketika jelek akhlaknya, maka itu menjadi alasan untuk menceraikannya, boleh. Wasu'i isyratiha, dan jeleknya pergaulannya. Dan jeleknya pergaulannya. Ini diantara alasan diperbolehkan mencerai adalah apa? Misalnya istrinya akhlaknya aja jelek. Pergaulannya juga aja jelek. Ini khuluki, bukan khalki. Bukan istrinya jelek, bukan. Kalau khalkil mar'ah itu namanya jeleknya bentuknya. Tapi enggak ada di sini, bukan itu yang dibahas. Kalau masalah jelek bentuknya, kenapa dari awal kamu memilih dia sebagai istri? Ini kalau enggak cocok dengan apa? Dengan penciptaannya atau bentuk fisiknya. Tetapi yang dimaksud adalah yang akan ketahuan itu adalah apa? Akhlaknya. Yang mungkin ketika sebelum menikah enggak tahu bagaimana akhlaknya kecuali sekedar apa? Informasi. Naam, ketika telah berumah tangga ternyata dia memiliki akhlak yang jelek dan juga pergaulan yang jelek kepada suaminya, itu diperbolehkan sang suami untuk menceraikannya. Naam, tentunya ini secara hukum. Secara yang dianjurkan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? La yafruku mu'minun mu'minah, Jangan seorang suami benci kepada istrinya. Apa? In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kata Rasulullah, kalau dia benci dengan akhlak atau salah satu akhlak istrinya, maka dia akan ridho, akan senang dengan akhlak yang lain. Walaupun boleh alasan akhlak ini, cuma harus dipertimbangkan. Jangan semata-mata satu akhlak yang jelek, gampang-gampang mencerai. Ini, khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa yukrahu min ghairi hajatin ilaihi. Dan dimakruhkan. Kalau enggak ada hajat, dimakruhkan untuk mencerai kalau tanpa hajat. Kenapa? Liizalatihin nikaha al-mustamila 'alal masalihil mandubi ilaiha. Dikarenakan dengan perceraian itu menghilangkan pernikahan yang mana pernikahan itu mengandung maslahat-maslahat yang dianjurkan, yang diingin, yang diinginkan. Harus dipikirkan, kalau mencerai itu ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah akan banyak maslahat-maslahat pernikahan yang jadinya hilang, terbengkalai yang telah dibahas di awal 6 ketika membahas kitabun nikah tentang maslahat-maslahat pernikahan. 6 Di antaranya min i'fafi nafsihi, seperti apa? Menjaga kehormatan dirinya. Ketika dia mencerai, berpisah dengan istrinya sementara dia enggak punya istri yang lain, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dikhawatirkan kehormatan dirinya tidak terjaga. Sementara tujuan menikah itu adalah i'fafu nafsihi, menjaga kehormatan dirinya. Nah, ketika dia enggak punya istri, maka dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Wa talabin nasl, dan di antara maslahat dari pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Ini jadi hilang ketika terjadinya apa? Perceraian. Sementara dia enggak ada istri yang lainnya, maka akan hilang ketika terjadi perceraian. Memperbanyak keturunan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul mengatakan tazawwajul walud al wadud. Nikahilah orang-orang wanita-wanita yang subur dan juga penyayang. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Dikarenakan aku berbangga-bangga dengan banyaknya kalian nanti pada hari kiamat di hadapan umat-umat yang lain. Belum lagi apa, dengan adanya keturunan yang banyak, diharapkan mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang dengan itu dia akan bisa mendoakan, beristighfar bagi orang tuanya. Dan sekian maslahat pernikahan jadi hilang karena perceraian. Sehingga maksudnya ya kana fiddin rahimani wa rahimakumullah, harus benar-benar matang dipikirkan kalau mau melakukan at-talak. Banyak maslahat-maslahat yang jadi hilang. Bahkan wala iyadzubillah akan timbul madarat. Cuma tadi ketika kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki, maka Islam mengatur syariat yang namanya talak. Walairu dzalika. Wa yuramu at-talaqu fi ba'dil ahwal. Dan diharamkan cerai itu pada sebagian keadaan. Diharamkan talak pada sebagian keadaan. Kama sayati bayanuhu fil kalam 'ala at-talaqil bid'i. Sebagaimana akan datang penjelasannya dalam pembicaraan talak yang bid'ah. Wa qad yakunu wajiban 'ala asy-syakhsi, dan terkadang menjadi wajib mencerai itu bagi suami. Terkadang bagi seseorang itu hukum tolak menjadi wajib. Asal tolak apa? Mubah. Nah, asal tolak itu kalau memang ada kebutuhan itu jaiz. Mubah, boleh. Kalau enggak ada hajat, maka dimakruhkan. Nah, ketika ataupun ada suatu keadaan yang justru talak itu menjadi wajib, menjadi wajib, harus dilakukan. Kama seperti, saya ulangi, waqad yakunu wajiban 'ala syakhsi, terkadang talak itu menjadi wajib bagi seseorang, kama law 'alima bi fujuri zaujatihi wa tabayyana zinaha. Seperti seandainya sang suami mengetahui kefajiran istrinya dan jelas istrinya melakukan apa? Zina. Naam, atau perselingkuhan dan yang semisalnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jelas kefajiran istrinya, maka harus untuk diceraikan. Tentunya kalau memang sulit untuk diperbaiki. Apalagi kalau sudah pada tingkatan apa? Zina, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Kenapa kok jadi wajib? Ketika sang istri itu melakukan kefajiran perzinahan. Kenapa? Li'alla yakuna dayyuthan. Supaya sang suami itu tidak menjadi dayyuth. Dayyuth. Dayyuth itu adalah seorang suami yang membiarkan kemungkaran ada di tengah-tengah keluarganya. Nah, kalau istrinya fajir, berzina, kok dibiarkan saja? Namanya dia dayyuth. Harus diceraikan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sementara dayyuth itu adalah seorang suami, seorang laki-laki yang membiarkan kemungkaran, kemaksiatan di tengah-tengah keluarganya. Enggak peduli dia, biarkan saja. Ini dayyuth. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata dayyuth. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga orang yang dayyuth. Di antara yang tidak akan masuk surga tentunya untuk pertama kali itu adalah apa? Seorang laki-laki, seorang suami yang dayyuth, yang membiarkan kemungkaran di tengah-tengah keluarganya. Tidak diperbaiki, tidak dibenahi dan seterusnya. Nah, maka oleh karena supaya tidak menjadi dayyuth, maka harus diceraikan ketika memang sulit untuk diluruskan. Wali Allah, begitu juga wali Allah tulhaqu bihi waladan min ghairi, dan supaya tidak dinisbahkan anak kepada selainnya. Ini kalau sudah jelas berzina yang punya hamil, enggak tahu punya siapa. Maka harus diceraikan supaya tidak salah menisbahkan anak. Wa kadza law kanat az-zawjah ghairu mustaqimatin fi diniha. Begitu pula seandainya sang istri itu orang yang tidak lurus agamanya. Tidak istiqomah, tidak lurus agamanya, maka apa? Diceraikan. Kama law kanat tatruku shalah. Kata penulis, sebagaimana seandainya sang istri itu meninggalkan salat. Nah ini di zaman sekarang ini bukan termasuk alasan ketika meninggalkan salat untuk terjadi perceraian. Cuma urusannya perkara-perkara duniawi. Padahal ini di antara yang disyariatkan. Kalau memang punya diantara hajat untuk terjadinya perceraian ketika sang istri tidak lurus agamanya seperti meninggalkan sholat, apalagi kalau sampai meninggalkan sholat bil kulliyah, memang enggak sholat sama sekali, itu walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah dia kafir atau tidak, ini membahayakan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, walam yastati takwimaha, dan sang suami tidak mampu lagi untuk meluruskannya, memperbaiki sang istri. Ini menunjukkan berarti apa? Bukan langsung-langsungan, tetapi dinasehati ataupun diluruskan terlebih dahulu. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Hukum talak dan di tangan siapa talak tersebut. Kemudian satu lagi pembahasan. Al-mas'alatu tsalitsah al-fadhu talak. Lafat talak. Lafadz-lafadz tolak ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah terbagi menjadi dua. Yang pertama, alfadhun sharihah. Yang kedua, alfadhun kinaiyah. Lafadz yang sharih, yang pertama, lafadz cerai yang sharih, yang jelas. Dan yang kedua, lafadz cerai yang kiasan. Yang kiasan. Kalau yang sharih, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, memang hiyal alfadhul mawdu'atu lahu allati la tuhtamalu ghairuhu. La tahtamilu ghairuhu. Lafadz yang memang dipakai untuk bercerai dan tidak ada kemungkinan lain. Itu namanya lafadz yang sharihah. Lafadz yang memang dipakai untuk kata-kata cerai dan tidak ada kemungkinan lain. Yaitu memang lafadznya tolak. Wahia lafdhut tolak wa ma tasarrafa minhu. Yaitu lafadz tolak, kalau apa di Indonesia lafadz cerai dan pecahannya, dan pecahannya dari tasrifnya, yaitu min fi'lin madin, seperti menggunakan fi'il madi. Itu lafadz yang jelas. Contoh tolaktuki, contohnya apa? Lafadz tolaktuki. Nah, aku telah menceraikanmu. Contohnya. Pakai fi'il madhi. Atau isim fa'il. Atau menggunakan isim fa'il. Contoh, misal anti tolik. Anti tolik. Au isim maf'ul. Atau isim maf'ul. Contoh, anti mutallaqah. Engkau telah ditalak. Jadi memang kalau bahasa Indonesia memang lafaz cerai gitu loh. Lafaz cerai. Fa hadhil alfaz tadullu ala iqa'it talak. Maka lafaz-lafaz ini menunjukkan jatuhnya tolak. Dunal fi'lil mudhari awil amr. Cuma kata penulis tidak boleh memakai fi'il mudhari atau fi'il amr. Nah, fi'il mudhari atau fi'il amr. Karena memang fi'il mudhari atau fi'il amr itu biasanya menunjukkan bukan telah lampau, belum atau akan. Seperti tatliqat tutalliqain atau utruki, tolaklah. Ini belum namanya. Yang kedua, alfadhun kinaiyah, lafaz kiasan. Wahiyal alfadhul lati tahtamilu talak wa ghairahu. Lafadz kiasan adalah lafadz yang mengandung makna talak dan juga bisa mengandung makna yang lain. Kalau tadi kan memang lafadz tolak, lafadz cerai jelas, enggak ada makna yang lain. Ada enggak cerai makna yang lain? Ada, pisah ya, sama saja pisah sama cerai. Ini khana fidil rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kalau kinaiyah lafadz yang mengandung makna tolak tapi juga bisa mengandung makna yang lain. Mithal qawlihi li zaujatihi, seperti ucapan suami kepada istrinya, anti khaliyah, engkau lepas. Wa barriyah, atau apa? Engkau bebas. Engkau lepas. Engkau bebas. Wabain, engkau terpisah misalnya. Atau yang dicontohkan oleh penulis, habluki ala gharibiki. Talimu berada di tempat yang asing. Wallah, apa maksudnya? Apa orang Arab? Kita enggak nyambung ya. Talimu berada di tempat yang asing. Atau lafad ilhaki bi ahliki, pulanglah engkau ke keluargamu. Pulanglah engkau ke keluargamu. Dan yang wanah wiha, dan yang semisal, yang semisalnya. Ini lafad yang kiasan. Bisa maknanya cerai, bisa maknanya bukan cerai. Yaitu apa? Bukan menggunakan lafaz tolak, tapi menggunakan lafaz-lafaz yang lain. Engkau lepas, engkau bebas, pulanglah engkau ke keluargamu. Naam, dan seterusnya. Nah, perbedaannya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, lafaz yang jelas dengan lafaz yang kinaiyah, wal farqu bainal alfadhis sharihah wal alfadhil kinayah fit talaq annas-sharihah yaqa'u biha at-talaq walau lam yanwi sawa'un kana jaddan aw hazilan aw mazihan. Lafaz yang sharih itu jatuh talak walaupun enggak pakai niat. Naam. Lafaz talak yang sharih itu jatuh walaupun enggak pakai niat. Ketika dia mengucapkan telah mentalak istrinya walaupun enggak pakai niat, tapi lafaznya talak, maka jatuh talaknya. Sama saja ketika dia mengucapkannya serius, sungguh-sungguh, atau bergurau ataupun main-main. Bergurau atau main-main, maka dia jatuh talaknya. Maka hati-hati. Hati-hati ketika bersama istri, jangan gampang-gampang mengucapkan ini walaupun main-main. Ketika lafadznya tolak, itu jatuh. Disebutkan di sini apa? Jatuh tolaknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatsun jadduhunna jaddun hazlu wa hazluhunna jaddun. Ada tiga perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seriusnya serius, yang main-mainnya juga serius. Saya ulangi. Ada tiga perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seriusnya ya serius, yang main-mainnya, bergurau-nya juga dianggap serius. Hati-hati. Yaitu an-nikah, nikah, at-talab, talak, war-raja'ah, dan rujuk. Hati-hati. Seorang ayah tiba-tiba main-main, tak nikahkan anakku dengan kau ya, main-main. Bisa jatuh, ada saksinya. Bisa aja. Sejatuh ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Wa ammal kinayah, adapun lafadz kiasan, fala yaqa'u biha talak illa idza nawahu niyatan muqarinatan lil lafzihi. Adapun lafadz yang kiasan, maka talaknya enggak jatuh. Adapun lafadz kiasan, maka talaknya enggak jatuh. Kecuali kalau dia meniatkannya dengan niat yang menyertailah lafaz. Sehingga ketika dia mengatakan, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Talak atau belum? Tanya dulu. Kamu apa maksudnya? Apa maksud? Maksudnya selama belum tahu maksudnya, tidak jatuh talak. Tapi kalau cerai, lafaz cerai, enggak perlu tanya maksudnya apa. Saya paham enggak? Enggak perlu tanya maksudnya tujuannya apa kalau lafaznya cerai. Tapi kalau lafaznya bukan cerai, ditanya, apa maksudmu apa suruh pulang ke rumah orang tua? Atau apa nginaplah di sana, apa maksudnya, apa gimana? Nginap tuh sambil marah. Nah, apa maksud? Maksudnya perlu ditanya maksudnya, qarinah ya, yang niat yang menyertai lah lafaz. Li'anna hadhil alfadha tahtamilu at-talaqa wa ghairahu. Dikarenakan lafaz-lafaz ini mengandung makna talak dan selainnya. Fala yaqa'u illa biniyyatihi, maka tidak jatuh talak kecuali dengan niatnya. Illa kecuali idza wajadat atau wujidat qarinatun tadullu ala annahu nawahu fala yusaddaqu qawluhu. Kecuali kalau didapati qarinah yang menunjukkan bahwasanya memang dia meniatkan tolak, maka ucapannya tidak dilihat ucapannya pada niatnya, cuma dilihat pada ucapannya berarti mengandung niat. Wallah alam apa qarinahnya. Sambil marah, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Qarinah bukan kira-kira. Ragu-ragu tanya lagi. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kira-kira ragu-ragu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sementara pembahasan tentang tolak belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.